أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فمسلمين برهدرين بارك الله فيكم. Kita masuk pembahasan Masailul Jahiliyah Al-Ashiratu Ba'dal Mi'ah, poin yang ke-110. Zakarahuna Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di sini Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan masalah yang ke-110, Qatlu alladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Akhlak jahiliyah yang ke-110 ialah qatlul ladzina ya'murun bil qist. Akhlak jahiliyah ialah mereka membunuh orang-orang yang memerintahkan dengan keadilan, minan nas, dari kalangan manusia. Membunuh orang-orang yang memerintahkan dengan keadilan, baik itu dari kalangan para nabi atau selainnya. Iya. Ini merupakan hisalu ahlul jahiliyah. Mereka haus darah. Melihat orang yang memerintahkan dengan keadilan, mencegah hal yang mungkar, maka mereka pun bergegas menghalang-halanginya. Dan bentuk perlawanan mereka ialah berujung dengan pembunuhan. Ini merupakan sifat orang musyrikin, akhlak orang musyrikin, min awwalihim, dari zaman Nabi Nuh alaihi salam. Iya. Sehingga orang jahiliyah, baik ahlul kitab, Yahudi atau Nasara, ataupun mereka orang-orang musyrikin, mereka berusaha terus mengintai, memata-matai gerak-gerik dakwah yang dilakukan oleh para nabi, yang mereka ingin membunuh para nabi dan para rasul. Bahkan para pengikut-pengikutnya pun berusaha mereka ingin bunuh. Dan ini merupakan akhlak orang-orang jahiliyah. Sebagai dalil disebutkan Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Nuh. Kita lihat bagaimana Nabi Nuh, rasul yang pertama, ketika mendakwahkan tauhid, mengajak kepada siratal mustaqim, mengajak manusia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, Allah kisahkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 116. Surat Asy-Syu'ara ayat 116. Bagaimana Nabi Nuh alaihi salam mendapatkan ancaman dari orang musyrikin. Allah katakan la illan tantahi ya Nuh lanakunanna minal marjumin. Allah katakan bagaimana kisah Nabi Nuh, kaumnya mengancam. Asy-Syu'ara ayat 116. La in lam tantahi ya Nuh. Jika Anda tidak berhenti mendakwahkan dakwah Anda, wahai Nuh, maka diancam latakunanna minal marjumin. Pasti kamu termasuk golongan orang-orang yang kami lempar dengan batu. Maksudnya dibunuh. Asy-Syu'ara ayat 116. Itulah sejarah dakwah pertama. Mengajak manusia kepada siratal mustaqim at-tauhid. Sehingga dakwah itu dari awal sejarahnya memang ada orang-orang yang ingin menghentikannya. Bahkan ingin membunuh setiap nabi dan rasul yang ingin mengajak kepada siratal mustaqim. Padahal Nabi Nuh mengajak mereka untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Di dalam surat Nuh, Allah kisahkan ajakan Nabi Nuh, fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku ajak kalian, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum. Kalian istighfar. Beristighfar kalian dari dosa-dosa kalian. Karena kalian telah berbuat syirik kepada Allah. Innahu kana ghaffara. Allah itu maha banyak memberi ampun. Diiming-imingi. Bukannya disuruh, diiming-imingi. Sesuatu yang mereka mengharapkan tentunya di dunia. Apa itu? Yursilis sama'a alaikum idrara. Allah akan kirimkan dari langit sana air yang deras. Air yang deras yang akan memberi manfaat bagi penghidupan kalian. Orang hidup membutuhkan air. Bahkan sumber kehidupan ini Allah jadikan dari air. Tetapi kaum Nabi Nuh ketika diiming-imingi seperti itu belum cukup. Wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anhara. Bahkan kalau kalian mau beristighfar, bertobat dari perbuatan kalian, Allah Ta'ala akan jadikan untuk kalian apa itu? Harta-harta. Diberi harta yang banyak. Anak-anak yang banyak. Bahkan diberi sungai-sungai. Luar biasa. Di daerah yang tandus, padang pasir, ketika melihat sungai, suatu nikmat yang besar. Iming-imingnya besar. Tapi begitulah kesombongan. Mereka orang musyrikin, sebagian besarnya menolak, bahkan tidak mendengarkan iming-iming yang ditawarkan oleh Nuh alaihi salam. Wasarru wastakbaru istikbara. Bahkan mereka tambah menjadi, tambah sombong kepada dakwah Nabi Nuh alaihi assalam. Iya. Tentu orang yang memusuhi, mengancam rasulnya Allah, dia akan menghadapi Allah Ta'ala. Siapa saja yang menentang, merusak, menyakiti orang yang mengajak kepada keadilan, Allah sendiri yang akan membalasnya. Allah kirimkan air. Apalah kekuatan air? Air jangan dikira perkara yang ringan. Kekuatannya luar biasa. Kaumnya Nabi Nuh yang sombong tadi, ternyata dihabiskan oleh Allah dengan air. Iya. Kesombongan terhadap para nabi dan rasul itu berakibat kebinasaan. Walaupun mereka tadinya yang mengancam membunuh rasul, ancaman balik kepada mereka. Iya. Mereka tadinya yang mengancam membunuh, melempar dengan batu, ternyata mereka sendiri yang mati duluan. Itulah orang-orang yang memusuhi para nabi dan rasul. Nuh alaihi salam sebagai kisah yang pertama. Yang kedua, kita lihat kisah Nabi Saleh. Apakah Nabi Saleh juga merasa aman dari ancaman pembunuhan? Ternyata tidak. Nabi Saleh alaihi salam mengajak kaumnya untuk berlaku adil. Kalau menimbang, jangan mengurangi takaran, timbangan. Iya. Kalau menakar yang pas, sesuai dengan takarannya, jangan dikurang-kurangi. Bersikap adil kalian. Beribadah kepada Allah, tinggalkan kesyirikan. Apa jawaban kaumnya Nabi Saleh? Lihat dalam surat An-Naml ayat 49. An-Naml 49, Allah mengisahkan kepada kita nasib Nabi Nuh yang tidak lepas dari ancaman pembunuhan. Allah katakan, waqalu, dan kaumnya Nabi Saleh itu berkata, taqasamu billah, lanubayyinanna wa ahlahu, summa lanakulanna liwalihi, ma syahidna, mahlika ahlika, wa inna lasadikun. Mereka berkata, taqasamu billah. Kalianlah bersumpah atas nama Allah untuk membunuh Nabi Saleh. Ya. Taqasamu billah, kalian bersumpah. Bersumpah supaya membunuh Nabi Saleh. Sumpah setia. Siap membunuh Nabi Saleh alaihi salam. Menduru. Kaumnya bersepakat melakukan sumpah. Iya. Bukan sumpah pemuda yang siap menyatukan hati seluruh anak muda pada zamannya. Bukan. Atau sumpah apalagi. Tapi sumpah sepakat untuk membunuh Nabi Saleh. Taqul samu billah. Kalian bersumpah untuk membunuh Nabi Saleh alaihi salam. Latubayyinannahu ahlahu summa lanakulanna liwalihi. Pasti kalian harus menjelaskan kepada keluarganya. Kemudian kalian katakan kepada wali-walinya bahwa keluarganya akan binasa. Wa inna lasadikun, dan kami dengan sumpah kami itu benar. Ini bukan sumpah mainan. Sumpah beneran ini. Kasih tahu sana Nabi Saleh akan dibunuh. Undur ayuhan nas. Nabi Saleh tidak sepi dari ancaman pembunuhan. Tidak sepi dari ancaman-ancaman yang menakutkan. Iya. Oleh karena itu, kita sebagai ahlu sunnah, kita sebagai pengikut para nabi dan rasul, tentu akan mendapatkan ujian. Inna asaddal bala al-anbiya. Sesungguhnya yang paling berat ujian itu para nabi. Iya. Kalau kita mungkin sumal amsal, sumal amsal. Lalu orang yang soleh, orang yang soleh. Ujian orang yang soleh yang bukan nabi, itu tentu di bawah ujian para nabi dan rasul. Ya. Mungkin kita sebagai seorang pengikut ahlu sunnah, yang ingin mempraktekkan sunnah, itu jangan dikira sepi dari ancaman. Ancaman pembaikota, ancaman permusuhan dari ahli hawa wa ahli bid'ah. Dan ini semenjak zaman dulu. Asy'ari Rabi, Imam Ad-Jarh wa Ta'dil. Hidup sekarang kita bisa melihat tulisannya dan bisa menyaksikan orangnya, masih hidup orangnya. Apakah sepi daripada ujian-ujian? Tidak. Bahkan orang yang membaca kitabnya saja. Kalau kita hidup di suatu daerah yang di situ berkembang pemikiran sururiyin, ketahuan kita memegang kitabnya Syekh Rabi, kita bisa dikucilkan. Iya. Kenapa? Ini ulama mutasyaddid katanya. Ini ulama yang mutasyaddid. Unduru. Ancaman-ancaman datang dari orang yang tidak suka terhadap dakwah al-sunnah. Iya. Pada kata itu, ayuhas syabab, ma'asyiral muslimin, kita harus sadar bahwa setiap mukmin yang mengikuti jalan para nabi dan rasul itu tidak sepi dari ujian. Termasuk ujian ini adalah yang menimpa Nabi Saleh. Lihat pula yang ketiga, Nabiullah Syuaib. Dengan kita melihat sejarah, kita bisa ingat dan kita akan lebih ringan ketika mendapatkan ujian yang sama atau di bawahnya. Lihat Nabi Syuaib. Nabi Syuaib seorang nabi yang tinggal di kota Madian. Iya. Dia pun mendakwahkan tauhid, mengajak kaumnya bersikap adil. Jangan mengurangi takaran timbangan, jujur dalam bermuamalah dengan manusia. Apa kata kaumnya kepada Nabi Syuaib? Lihatlah dalam surat Hud ayat yang ke-91. Ya. Allah kisahkan tentang Nabi Syuaib dalam surat Hud ayat 91. Kata kaumnya, "Laula rahtuka larajamnaka. Wa ma anta alaina bi aziz. Walaula rahtuk, kalau bukan karena sebab kelompokmu, karena Nabi Syuaib punya kelompok. Kalau bukan karena sebab kamu punya kelompok, wahai Syuaib, larajamnaka. Kami lempar kamu dengan batu." Maksudnya mau dibunuh. "Wa ma anta alaina bi aziz. Kamu di hadapan kami bukan termasuk orang yang perkasa. Kamu orang lemah. Hakikatnya kamu orang lemah, tapi di belakang kamu memang ada sekelompok orang yang membela kamu. Kalau tidak, saya lempar kamu dengan batu." Dibunuh. Surat Hud ayat 91. Kembali Nabi yang saleh, Nabi Syuaib, mengajak kepada al-haq, itu pun tidak sepi dari ancaman lemparan batu. Iya. Kalau kita mungkin lemparan tuduhan. Mungkin kita dituduh berbagai macam tuduhan-tuduhan oleh orang yang tidak suka. Tafadhol. Selama kita di atas jalan yang hak dan kita jujur, ikhlas, tuduhan-tuduhan tadi akan dibongkar oleh Allah selang beberapa hari, berapa bulan, atau berapa tahun kemudian. Allah sendiri yang membongkar. Tidak benar adanya. Memang pada awalnya berat. Bagaimana tidak? Nabiullah Yusuf. Nabiullah Yusuf alaihi salam. Sekian banyak berita-berita yang menyakitkan hatinya. Tapi Nabi Yusuf alaihi salam bersabar menghadapi segala macam ujian. Iya. Dan ternyata Allah Ta'ala tunjukkan setelah itu Allah angkat derajatnya Nabiullah Yusuf alaihi salam. Yang keempat ialah kelompok Bani Israel. Iya. Bani Israel yang mereka telah membunuh para nabi-nabi yang Allah utus kepada mereka. Lihat dalam surat Al-Baqarah. Diulang-ulang kisahnya. Dalam surat Al-Baqarah itu diulang-ulang kisah Bani Israel, kisahnya Nabi Musa. Iya. Agar kita yang sering baca Al-Quran, di awal-awal itu membuka sejarah lembaran. Bagaimana kaum Bani Israel yang ternyata mereka barakallahu fikum telah diberi oleh Allah banyak nabi dan rasul. Dan ternyata para nabi dan rasul yang Allah utus kepada mereka banyak yang dibunuh. Iya. Banyak yang dibunuh. Lihat surat Al-Baqarah ayat 87. Iya, kita lihat Bani Israel. Allah katakan, "Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun." Allah katakan, mengingatkan kepada Bani Israel, "Afakullama ja'akum rasulun." apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rasul, iya, bima la tahwa anfusukum, dengan membawa perkara yang tidak cocok dengan hawa nafsu kalian. Lihat, kalau rasulnya mengajarkan suatu ajaran lalu hawa nafsu mereka tidak cocok, siapa sikap Bani Israel? Istakbartum, kalian sombong. Tidak cukup hanya sombong meremehkan nabi dan rasulnya. Siapa itu? Siapa saya, siapa dia? Perlu diperhitungkan dulu. Masya Allah. Istakbartum, kalian sombong. Kata yang namanya sombong, kata Nabi SAW, baturul haq wa hamdunas. Menolak kebenaran. Dan merendahkan orang lain. Iya, ini sifat yang jelek yang dimiliki oleh Bani Israel ketika menolak para rasul. Apa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian didustakan. Sebagian rasul didustakan, sebagian lagi dibunuh. Duru. Iya. Kita ingat para nabi dan rasul. Kita ingat Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Iya. Orang-orang yang bersabar menghadapi dakwah. Sampai Nabi ini dikejar-kejar oleh raja. Akhirnya dia bersembunyi di dalam pohon. Nabi ini bersembunyi di dalam pohon. Iya. Dan yang mengejar tahu, wah ini bersembunyi dalam pohon ini. Maka dia gorok pohon itu. Dalam kisah. Dalam kondisi kepala dibelah begini, dia tidak menjerit, tidak teriak. Iya. Dia bersabar menghadapi rintangan berat dakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Dia mengeluhannya kepada Allah. Iya. Inilah para nabi dan rasul bersabar menghadapi ujian. Fatwa yang dikeluarkan oleh rasul ini benar. Cuman tidak mencocoki keinginan raja. Namanya raja punya kekuatan, bunuh, ya dibunuh. Itulah sejarah mereka orang-orang terdahulu yang menunjukkan bahwa yang namanya ancaman dibunuh, bahkan sampai terbunuh, itu merupakan sesuatu yang ada di dalam jalan yang kita tempuh. Tapi jangan dikira ketika kita terbunuh itu dinilai sia-sia oleh Allah. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Iya, dalam surat At-Taubah. Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah mau membeli. Masya Allah. Allah berkenan membeli minal mu'minin, dari kalangan orang-orang mukmin. Apa yang Allah akan beli? Dibeli dengan apa? Ditukar dengan apa? Bi anna lahumul jannah. Nyawa, harta kami tukar dengan surga. Iya. Kalau antum punya motor. Motor 800. Ya, atau cepek. Saya tawarkan, kamu punya motor? Oh iya. Tak tukar dengan motor keluaran 2000 berapa sekarang? Keluaran terbaru lah. Kamu mau atau tidak? Oh, mau. Itu kita semangat. Motor model kuna ditawari dengan model baru. Semangat toh? Semangat. Hanya dengan satu poin saja kamu lakukan ini. Oh, gampang itu. Ya gampang, silahkan. Jadi kalau bisa, tak tukar harta kamu. Kita semangat. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan sebuah tawaran yang jauh lebih baik dari apa yang kita miliki. Di anna lahumul jannah, surga. Surga yang tempatnya seluas langit dan bumi. Yang kenikmatannya mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, hati belum pernah terbetik melihat kenikmatan itu. Iya. Bahkan kalau seandainya la maudi'u sawti, ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Bahkan kalau ada salah seorang di antara kalian punya tempat di surga luasnya seluas tempat gantung semeti. Antum punya semeti digantung biasanya. Tempat seluas itu di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru seluas apa tadi? Maudi'u sawp, tempat gantung semeti. Insyaallah. Harta yang kita miliki, jiwa yang kita miliki siap diganti oleh Allah dengan surga. Surganya Allah juga. Bagaimana caranya? Yuqatiluna fi sabilillah. Ya. Ialah jalannya kalian berperang di jalan Allah. Berjuang mempertahankan agama Allah. Fayuk fayaktulun, fayuk ayuktalun, fayuktalun. Kalian membunuh atau terbunuh. Resikonya orang berperang di jalan Allah terbunuh atau apa? Membunuh. Membunuh dapat harta rampasan perang. Dapat pahala. Debu-debu yang nemplek di baju kita jadi saksi di hari kiamat. Luka-luka yang ada di tubuh kita, adam, darah tadi, launu-launu dam warihurihul nisq. Memang warnanya merah darahnya ketika menghadap Allah, tapi baunya bau nisq, saksi atas apa yang kita lakukan. Iya. Maka oleh karena itu, kalian membunuh, sayuk talun atau terbunuh. Kalaupun terbunuh, disambut oleh para bidadari. Insyaallah. Semuanya enak. Menang juga senang, dapat kebaikan. Kalaupun seandainya nasib kita terbunuh di jalan Allah, disambut oleh Allah Ta'ala, dijemput oleh para bidadari-bidadari, dihantarkan ke dalam kenikmatan di dalam jannah. Semuanya menguntungkan. Inilah tawaran Allah kepada orang mukmin. Ya. Mungkin pada zaman kita peperangan antara ahlu tauhid wa ahlu syirki mungkin kelihatannya bukan bentuk fisik. Walaupun di beberapa tempat bentuknya fisik sudah. Orang-orang Syiah yang mereka banyak melakukan praktek-praktek kesyirikan tidak pernah ridho melihat ahlu sunnah. Mereka membunuh. Iya. Maka oleh karena itu kita yang ada di negeri ini yang aman, tentram, damai. Jangan dikira sepi. Musuh-musuh kaum muslimin dari kalangan musyrikin, ahlul kitab, kelihatannya diem. Tapi mereka menyusun strategi. Ahlu sunnah lah yang seharusnya bangkit membentengi umat dari pengrusak-pengrusaknya. Yang pengrusaknya bisa pakai alat canggih, ya, televisi disodorkan di rumah, bisa diangsur belinya, ya, HP dimasukkan ke saku anak-anak kita, siap disuguhkan sekian banyak kerusakan-kerusakan. Siapa yang bisa membentengi diri kita, anak kita, kalau bukan ilmu? Ilmu ayuhan nas yang membentengi diri-diri kita, kemudian kita mohon kepada Allah pertolongannya. Dari fitnatul mahya wal mamat. Fitnahnya hidup dan fitnahnya kematian. Baik. Lihat pula kisah tentang pembunuhan, upaya pembunuhan kepada Nabi Isa ibni Maryam. Ya. Yeah. Orang-orang Yahudi dari kalangan ahli kitab, mereka ternyata tidak suka dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Maka orang Yahudi ini pun siap untuk mengepung Nabi Isa. Lihat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157. Wa qauluhum dan ucapan-ucapan orang Yahudi. Iya. Inna qatalna al-Masiha Isa ibn Maryam. ucapan mereka orang Yahudi, sesungguhnya kami telah berhasil membunuh Al-Masih Ibni Maryam. Ya. Iya. Dalam surat An-Nisa 157. Mereka meyakini kami telah berhasil mengepung rumah dan kemudian kami salib seorang. Iya. Dan kami bunuh dia, yaitu Nabi Isa alaihissalam, kata mereka. Allah bantah dalam surat yang sama, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Hakikatnya orang-orang yang ingin membunuh Nabi Isa, mereka itu tidak membunuh, tidak menyalib. Loh, kalau begitu siapa yang mereka bunuh, siapa yang mereka salib? Walakin syubbiha lahu. Ada orang yang diserupakan oleh Allah rupanya dengan Nabi Isa. Gitu. Waktu itu Nabi Isa dan pengikutnya dikepung. Iya. Dikejar-kejar oleh raja Tayyib karena mendakwahkan tauhid tentunya. Maka kemudian Nabi Isa setelah mengetahui sudah dikepung, dia tawarkan kepada pengikut setianya, siapa yang mau menduduki kedudukanku? Iya. Artinya siapa yang sanggup untuk menggantikan posisi diriku untuk dibunuh? Nanti dia akan bersamaku di dalam jannah. Iya. Maka di tengah pengikutnya muncul anak muda yang paling muda umurnya. Saya ya Nabi Isa. Nabi Isa tahu ini anak muda. Anak muda umurnya harapannya masih panjang, belum apa namanya seperti orang tua sudah mendekati apa kematian biasanya. Iya, Nabi Musa mengulangi lagi, bukan ada yang lebih tua umurnya, ini masih muda ini, siapa yang mau bersamaku nanti di dalam jannah? Dan dia menggantikan posisi saya. Semuanya diam. Yang mengangkat tangannya kembali anak muda tadi, saya Nabi Isa. Waduh, ini masih muda ini. Ya. Kok ada yang tua? Ini tawaran kurang mengenakan sih ya. Siap untuk menjadi posisi orang yang dibunuh. Siapa yang mau? Tapi begitulah. Para pemberani-pemberani di jalan Allah justru dari kalangan muda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ashabul Kahfi, anak-anak muda. Di saat masyarakat mayoritas menyembah kepada raja, sekelompok anak muda bangkit. Innahu fityatun amanu bi rabbihim, sekelompok anak muda yang beriman kepada Allah Rabb mereka, rela meninggalkan negerinya, menjauh dari negerinya, masuk ke dalam gua. Iya, menyendiri dalam gua. Mereka mendapatkan pertolongan Allah. Iya. Kembali Nabi Musa mengulangi. Mok masih ada dari kalangan yang umurnya lebih tua. Yang paling muda dia. Iya. Ternyata ada yang mau kecuali dia. Maka saat itu Nabi Isa pun diangkat oleh Allah. Barrafa'ahullah. Bahkan Allah angkat Nabi Isa ke langit. Orang tersebut inilah yang diserupakan oleh Allah rupanya dengan Nabi Isa. Itu pun kata Allah dalam ayat berikutnya, wa ma qataluhu yaqina. Mereka pun membunuh dan tidaklah mereka yakin. Ini Nabi Isa apa bukan sih? Tapi Paulus yang dia adalah orang-orang Yahudi menyusup kepada pengikut Nabi Isa, orang-orang Nasoro tadi yang di belakang sini, meyakini Nabi Isa itu disalib dan dia adalah bukan hanya sebagai nabi, dia adalah Tuhan. Induru orang-orang Yahudi setelah berhasil membunuh Nabi Isa, di belakang hari Paulus meyakini, bikin keyakinan dimasukkan ke dalam kitab orang Nasoro bahwa Nabi Isa itu bukan hanya seorang nabi, tapi dia adalah ilah. Induru Yahudi memang orang yang sangat jahat. merusak agama Allah Azza wa Jalla. Baik, ini Nabi Isa alaihi assalam. Atau melihat lagi kisah Ashabul Ukhdud. Kutila Ashabul Ukhdud An-nari dhadil waqud idhum alaiha qu'ud. Ashabul Ukhdud sama seorang anak muda. Dia ini diajari ilmu sihir, tapi di satu sisi yang lain dia bertemu dengan seorang rahib ahli ibadah. Telah ditanamkan tauhid, dimasukkan prinsip-prinsip akidatul tauhid, maka dia pun menjadi hamba Allah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kisah panjang menimpa pemuda ini. Setelah dia belajar tentang akidah yang sahihah dan dia belajar sihir, dia bandingkan dua ilmu tersebut, ternyata dia meyakini ketauhidan lah yang diajarkan rahib itu yang benar. Akhirnya diberi oleh Allah suatu kehebatan, bisa menyembuhkan orang sakit, sampai orang yang dekat dengan raja tidak melihat diusap dan dia berdoa kepada Allah sembuh. Akhirnya ujian menimpa anak muda ini. Iya, ini belum berdakwah, baru meyakini dengan keyakinan bahwa Allah itu adalah satu-satunya zat yang diibadai. Akhirnya sebagian kaum ada yang ikut. Apa akibatnya orang berdakwah di jalan Allah? Apakah sepi dari ujian? Tidak, ujian datang. Ancaman pun. Bawa anak muda ini ke tengah laut, lempar. Bunuh di tengah laut. Disiapkan pasukan. Pasukan yang membawa ke tengah laut. Di tengah laut. Dalam kondisi siap untuk dilempar ke tengah laut, anak muda ini berdoa. Allahumma qfinihim. Ya Allah, cukupkanlah dengan pertolonganmu dari kejahatan mereka. Kapal pecah. Semua pasukan mati. Anak muda ditolong oleh Allah sampai ke pinggir pantai. Dia pun menyampaikan kepada raja. Datang kemudian raja kembali. Dilempar, tolong pasukan, siapkan pasukan. Bawa ke bukit sana. Gunung yang tertinggi, lempar ke dasarnya. Dibawa ke bukit yang tinggi. Kembali anak muda ini berdoa. Allahumma qfinihim bima syi'ta. Cukupkanlah aku ya Allah dari kejahatan mereka bima syi'ta. Sesuai dengan apa yang Anda kehendaki, silahkan. Musuhmu ya Allah, silahkan. Semua pasukan ini Allah Ta'ala matikan, jatuh ke dalam jurang. Dia selamat. Ternyata setelah itu anak muda ini memberitahu bahwasanya kalau ingin membunuh saya, kumpulkan masyarakatmu. Dikumpulkan warga negaranya. Anak mudanya, tua muda, semuanya kumpul. Nanti kalau saya dibunuh, saya ditaruh di tempat yang tinggi. Ya, supaya semua orang lihat. Kalau kamu membunuh saya, baca Bismillahirrahmanirrahim Rabbi hadzal hulam. Panah, posisi panah bidik di bagian pelipis sebelah kanan. Iya. Ahli bidik tadi, ahli pemanah tadi membaca dengan kalimat yang diajarkan anak ini, kalimat tauhid. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Rabb yang disembah oleh anak kecil ini. Masyarakat mendengar. Berarti ada Allah selain raja ini. Ada sesembahan, maksud saya, selain raja ini. Ada sesembahan yaitu Allah selain raja ini. Maka begitu anak tersebut terkena busur panah, dia pun mengusap darah yang ada di pelipisnya, kemudian dia pun meninggal. Persaksikan. Dia persaksikan oleh banyak manusia dan semua orang melihat. Akhirnya dengan hidayah Allah, kembali lagi, hidayah min indillah. Seorang dai, kadang dia menikmati keberhasilan dakwahnya, tidak melihat orang yang dia dakwai. Dia sudah mati, orang baru percaya. Itu juga keberhasilan. Iya. Jadi jangan sampai dikira yang namanya dakwah, kita hidup dan lihat orang berkerumun di sekitar kita. Tidak mesti. Dakwah ini kadang mengajak kepada jalan Allah ini kadang kita tidak melihat orangnya, orang itu pada beriman, kita tidak pernah lihat orangnya, orangnya juga tidak lihat kita. Iya. Dan itu merupakan keberhasilan dakwah seorang. Iya. Jangan seperti hizbiyah, bikin bendera biar orang berkumpul di bawahnya untuk mendukung pribadinya, mendukung kelompoknya. Ini dakwah hizbiyah. Adapun dakwah para nabi dan rasul, walhamdulillah, dakwah yang ikhlas, murni, mengharap pahala di sisi Allah, bukan dari pujian-pujian manusia. Maka anak muda ini pun berhasil menjadi orang yang mendakwahkan kepada tauhid di jalan Allah, dan dia pun mendapatkan ujian, terbunuh di jalan Allah. Ya. Dan ini dikisahkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Buruj. Ya, yang itu sudah hafal. Nah, kita lihat setelah Nabi Isa, ada kisah Ashabul Ukhdud. Kita lihat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi kita orang yang paling mulia akhlaknya, orang yang paling bagus perilakunya, itu sepi dari ancaman pembunuhan? Tidak. Lihatlah di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anfal ayat 30, kisah bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak sepi dari ancaman pembunuhan. Surat Al-Anfal ayat 30. Iya. Allah kisahkan. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthabbituka aw yaqtuluk aw yuhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah, kata Allah. Wa idh yamkuru, dan ingatlah ketika orang kafir membikin makar. Iya. Wa idh yamkuru alladziina kafaru, dan ingatlah ketika orang kafir membikin makar. Makar kepada siapa? Kepada rasulnya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyusbituka aw yaqtuluk, mengepung atau membunuh. Ya, ini ketika beliau dikepung di rumahnya, disiapkan pasukan anak muda yang paling gagah, disiapkan pedang yang paling tajam, siap untuk menebas, mencincang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makar. Au yuhrijuk, ataupun mengepung, membunuh atau mengusir. Iya. Wayamkuruna wayamkurullah, dan mereka membuat makar. Wayamkurullah, dan Allah balas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah zat yang paling baik di dalam membalas makar. Al-Anfal ayat ke-30. Iya. Sehingga rencana pembunuhan disiapkan matang-matang. Para pemimpin-pemimpin kafir memilih dari setiap kabilah. Kabilah-kabilah di negeri Arab dipanggil satu persatu. Dipilih anak muda yang paling jagoan. Maksudnya apa? Nanti kalau beliau dibunuh oleh banyak orang, ini dari kabilah ini, kabilah ini, kabilah ini, kabilah ini, darah itu tercecer di mana-mana. Sehingga Bani Hasyim sulit untuk mau nebus, minta tebusan kepada siapa ini? Sulit. Begitu. Makar ini luar biasa. Nah, dikepunglah rumah beliau. Waktu itu beliau alaihi sallallahu alaihi wasallam mengajak Ali bin Abi Thalib untuk duduk di posisinya. Tidur di tempat tidurnya. Dengan selimut yang dia pakai. Luar biasa. Anak muda ini. Anak muda. Kembali anak muda. Siap tampil. Mendampingi perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Namun makar Allah luar biasa. Makar orang kafir Quraisy yang luar biasa tadi dibalas oleh Allah dengan sesuatu yang luar biasa. Allah Ta'ala, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa akhshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan dari depan penghalang, dari belakang penghalang. Mereka pada malam itu menunggu di luar pintu Nabi, rumah Nabi SAW dalam keadaan matanya itu terbuka tapi tidak melihat. Mata terbuka tapi tidak lihat. Apa bisa? Bukan karena katarak ya. Kan ada orang matanya melolong tapi tidak lihat. Bukan karena itu. Bukan karena penyakit itu. Dijadikan penglihatannya ditutup oleh Allah. Dan Nabi SAW mengambil pasir. Pasir pun ditaruh di atas kepala-kepala mereka sebagai penghinaan. Masya Allah. Berhasil beliau lolos dari kepungan dan makar orang-orang musyrikin. Luar biasa. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dikenal Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Orang yang paling dipercaya di tengah kaumnya. Jadi jangan sampai kita barakallahu fikum merasa aman. Ini orang yang dikatakan Al-Amin saja ketika mengajak kepada kebaikan dimusuhi. Bagaimana halnya kalau seandainya kita dikenal di tengah masyarakat dengan Al-Kho'in. Apa Al-Kho'in? Orang yang suka berkhianat. Di satu sisi kita mengajak manusia kepada dakwatu tauhid, dakwatu sunnah. Mungkin permusuhannya akan lebih mengerikan. Iya. Oleh karena itulah, diri-diri kita harus selalu berusaha sadar. Di antara kita semuanya adalah da'i ilallah. Kita semua ini adalah da'i ilallah. Sehingga kita harus berusaha menjaga diri kita di atas jalan Allah Ta'ala. Dan bersabar di saat berjalan di atas jalan Allah. Karena setiap orang yang berjalan di atas jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan mendapatkan ujian dan rintangan. Iya. Baik. Lihat pula para sahabat. Lihat para sahabat. Khairul qurun. Apa itu khairul qurun? Sebaik-baik generasi. Khairul nas, sebaik-baik orang. Kurang apa Abu Bakar Siddiq akhlaknya? Sebelum masuk Islam dikenal orang yang lembut. Sebelum datangnya Islam dikenal orang yang suka membantu. Sebelum datangnya Islam dikenal orang yang selalu menjadi tempat rujukan. Kalau ada masalah datang kepada Abu Bakar. Orang dikenal baik. Apakah Abu Bakar sepi dari permusuhan? Tidak. Ketika Abu Bakar As-Siddiq membaca ayat Al-Quran. Di rumahnya sendiri. Sebagian orang itu mendengarkan dari luar rumahnya. Dengan itu ada yang masuk Islam. Wah ini orang kafir Quraisy, gregeten ini. Abu Bakar suruh keluar dari kampung kita. Ya, itu keluar. Jangan baca Al-Quran di sini. Jadi orang pada masuk Islam nanti. Insyaallah. Memang itulah orang kafir. Laqala alladziina kafaru la tasma'u bihadzal Qur'an. Orang kafir itu berkata jangan dengerin Al-Qur'an. Wa alghaw fihi. Jadikan Qur'an itu barang yang laho. Apa itu laho? Sia-sia aja. Itu usah didengerin, usah diperhatikan. Walghaw fihi la'alakum taghlibun, agar kalian jadi menang, kata orang kafir. Itu upaya orang kafir kepada Abu Bakar Siddiq. Oleh karena itu, ayuhan nas, Abu Bakar Siddiq, orang yang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu jangan dikira sepi dari ujian. Iya. Para sahabat sesudahnya pun demikian. Kita lihat Umar bin Khattab, khalifah yang setan saja takut dengannya, ternyata berujung dengan diapakan? Dibunuh. Loh, orang baik kok dibunuh? Ya, begitulah ujian. Umar bin Khattab, orang yang terbaik setelah Abu Bakar Siddiq, itu pun beliau terbunuh. Siapa yang membunuh? Kalau yang membunuh orang baik, kira-kira orang baik atau orang jelek? Orang, kalau ada yang mencela, ya, kita lihat dulu, siapa sih yang mencela? Si Fulan, gak heran. Memang orang jelek. Kan begitu. Kita koreksi. Tapi kalau yang mencela, siapa yang mencela? fulan itu. Fulan itu memiliki ilmu, memiliki demikian dan demikian. Oh, berarti kemudian saya yang salah ini. Iya, toh? Seharusnya demikian. Maka Umar bin Khattab ketika melihat perut itu keluar ususnya. Kalau mau minum, airnya itu keluar. Mengingat zaman sekarang dioperasi ya. Sambung atau dia. Siapa seperti itu tidak memungkinkan. Ketika Umar bin Khattab haus, minum. Di air dimasukkan. Dia pun mengambil segelas air dan minum. Ternyata airnya langsung keluar. Dia bertanya kepada putranya, siapa yang membunuh saya? Siapa yang merusak kerusai ini? Abdurrahman Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Dia adalah Abdurrahman Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Wah. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Berarti yang menyobek perut saya bukan orang baik. Penyembah api, orang Majusi. Tumar. Jadi dia mendapatkan suatu musibah tadi dari orang jelek. Lihatlah pula sahabat Utsman bin Affan. Ya? Dia dinasehati oleh Nabi SAW untuk bersabar dan jangan melepas pakaian yang mau direbut. Maksudnya dia bersabar untuk memegang kekhalifahannya sampai pun Khawarij datang ingin membunuhnya. Dia bersabar. Dia membaca Al-Quran. Iya. Walaupun di kota, di luar sana sudah ramai orang ingin masuk dan membunuh Utsman bin Affan. Dia baca Al-Quran. Sampai akhirnya ada yang naik loteng ke atas. Masuk ke rumahnya Utsman. Dan ditebaslah leher Utsman. Dan jatuhlah di atas mushaf. Siapa kira-kira yang membunuh Utsman? Eh. Orang baik atau orang jelek kira-kira? Ya kita tanya siapa Utsman? Orang dijamin jannah. Terbunuh oleh mereka. Ya. Orang-orang yang mereka membuat kejahatan terhadap Islam dan kaum muslimin. Yang ketiga. Kita lihat. Ali bin Abi Thalib. Ketika Khawarij sudah menguasai beberapa tempat. Khawarij. Dan diperangi oleh sahabat. Sebagian mereka berpencar. Berpencar. Pas bulan haji bertemu. Tiga orang. Sepakat. Kamu tugasnya bunuh Ali. Kamu tugasnya membunuh Amr bin As. Iya. Kamu tugasnya membunuh Muawiyah. Tiga pemimpin siap dibunuh pada saat itu. Pas bulan Ramadan. Sepakat. Berangkat. Iya. Masya Allah. Qadarullah masya'a ta'al. Muawiyah waktu itu tidak berangkat waktu sholat subuh karena sakit. Sehingga digantikan oleh yang lainnya. Sehingga yang terbunuh adalah pengawalnya. Adapun Ali bin Abi Thalib, dia keluar ke masjid pada waktu subuh dan dibunuhlah oleh orang Khawarij ini. Demikianlah permusuhan antara tauhid dan orang musyrik, antara ahlu sunnah dan ahlu bid'ah. Ahlul bid'ah, mereka juga ingin membunuh ahlus sunnah. Lihat sejarah. Orang-orang syiah, mereka sangat keji terhadap dakwah ahlus sunnah. Iya. Di beberapa negeri yang mereka sudah berkuasa, membunuh anak-anak kaum muslimin, wanita-wanitanya, mereka bunuh. Dan ini merupakan salah satu bentuk bahwasanya orang-orang mukmin itu akan selalu mendapatkan ujian. Dan ini merupakan sifat orang jahiliyah. Yaitu membunuh orang-orang yang menyuruh manusia dengan keadilan. Maka orang yang membuat kejahatan tadi. Diberi kabar gembira oleh Allah. Dengan azab yang besar. Innaladina yakfuruna bi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat Allah. Wayaqtuluna nabiyyin bi ghairil haq, dan membunuh para nabi-nabi Allah tanpa jalan yang benar. Alladzina ya'muruna bil qist, yang menyuruh manusia dengan keadilan. Fabashshirhum bi'adzabin alim, beri kabar gembira kepada para orang, kepada orang-orang yang membunuh para nabi dan orang-orang yang menyuruh kepada keadilan, bi'azabin alim, dengan azab yang menyakitkan. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itu orang-orang yang hapus amalannya di dunia dan akhirat. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada penolong bagi mereka. Iya. Sehingga Islam menyelisihi orang jahiliyah. Kalau orang jahiliyah membunuh para nabi dan rasul dan membunuh orang yang memerintahkan keadilan, maka ahlus sunnah umat Islam sebaliknya menjaga kehormatan orang-orang yang memerintahkan kepada kebaikan, yakni para ulama-nya. Iya. Baik, inilah di antara poin yang penting, yakni poin yang ke-110 di antara perilaku orang-orang jahiliyah, yakni mereka membunuh orang-orang yang memerintahkan manusia dengan keadilan. Iya. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat, dan segala salah dan kurangnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.